La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun hanya sekedar menampakkan wajah yang berseri ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Kemudian ada keterangan, bi iskanil lam talqin, dengan disukunkan huruf lamnya, yakni munbasitan, artinya adalah munbasit, berseri. Wa fi lafdhin taliqin, kemudian dalam lafad lain taliq bi ziyadati ya, ada tambahan huruf ya-nya, ai munbasit laisa bi mu'abbasin atau mu'abbisin, maksudnya adalah munbasit, yakni laisa bi mu'abbisin, tidak kecut ya, berseri tidak kecut, nah, atau masam. Intinya bahwa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa tidak boleh ada satupun dari kebaikan yang diremehkan atau dianggap kecil. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam keterangan yang mengatakan hakadha yambaghi lil mu'mini 'inda liqa bi akhihi. Beginilah semestinya seorang mukmin ketika berjumpa dengan saudaranya, wa 'indal muqabalati, dan ketika berhadapan dengan saudaranya, yakunu wajhuhu talqan, wajahnya harus senantiasa berseri ya, munbasitan, ceria, la mukfahirran, tidak jelek, wala mu'abbisan, dan tidak masam. Nah, upayakan untuk selalu seperti itu ketika ya, berjumpa dengan setiap muslim. Nah, ini penting ya, agar kebahagiaan itu selalu nampak ya, di setiap diri kaum muslimin. Jadi ini sangat jelas. Berikutnya kita lanjutkan. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahadu jiranaka, akhrajahuma muslimun. Masih dari sahabat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila engkau memasak ya, daging, atau kuah daging, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyak airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan ingat tetanggamu, jangan lupakan tetangga. Hadis ini dan hadis sebelumnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, sama dari sahabat Abu Dzar. Qala hadzanil haditsan, kata Syekh bin Baz di keterangannya, kedua hadis ini, kilahuma fihima minal birri wassilah, keduanya mengandung kebajikan dan upaya menyambung hubungan. Ma yajma'ul qulub, yakni sesuatu yang dapat menyatukan hati. Fantilaqul wajhi wa bisatatul wajhi wa ta'ahudil jirani bisilah, kullu hadha min asbabit ta'arufi wa min asbabi taqarubil qulub wa ta'awuniha 'alal khair. Intilaqul wajhi, wajah yang ceria, wajah yang lapang. Ta'ahudil jirani bisilah, ingat tetangga dengan selalu menyambung hubungan. Semua ini kata Syekh min asbab ta'alupi, termasuk dari sebab-sebab rekatnya hati, menyatunya hati. Wa min asbabi taqarubil qulub, dan juga termasuk dari sebab dekatnya hati serta kerjasamanya di atas kebaikan. Sebagai seorang mukmin yang baik, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kebaikan antar kita kaum mukminin. Nah, apapun itu ya, harus kita lakukan dan tidak boleh kita remehkan. Hakadha hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis Ibnu Mas'ud wahuwa hadis Rabi, yaitu hadis yang keempat. Maksudnya hadis setelah ini ya, atau hadis Abu Hurairah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin, wa fi lafdil akhir an mu'minin, qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin, barang siapa yang melapangkan bagi seorang muslim, dalam riwayat lain seorang mukmin, dari satu kesulitannya, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan kepadanya dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Melapangkan atau menghilangkan sama. Wa man yassara 'ala musirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya pada hari di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama si hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi apapun yang kita lakukan untuk saudara kita dari kebaikan, maka itu akan memberi manfaat, faidahnya akan kembali kepada kita. Tidak ada yang sia-sia. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, wa taqaddam qawlu Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Telah lewat juga ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya, wa la yuslimuhu, dan tidak merendahkannya atau tidak membiarkannya disakiti. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang senantiasa memperhatikan kebutuhan saudaranya atau membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan senantiasa membantu kebutuhannya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, hadzanil haditsan wa ma jaa fi ma'nahuma min al ahaditsil katsirah tadullu ala syar'iyyati at-ta'awun bainal muslimin 'ala al-birri wat-taqwa. Dua hadis ini dan yang semakna dengan keduanya dari hadis-hadis, ya, cukup banyak jumlahnya. Tadullu ala syar'iyyati at-ta'awun bainal muslimin, menunjukkan tentang syariat ta'awun, kerjasama yang baik antar kaum muslimin, saling bantu-membantu di atas kebajikan dan takwa. Wa anna kulla muslimin yarfuqu bi akhihi wa ya'tafu alayhi wa yarhamuhu wa la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu lidh-dhalimin bal yu'inuhu ala daf'i adh-dhulmi. Dan bahwasannya setiap muslim hendaknya menampakkan kemudahan biakhihi kepada saudaranya, wa ya'tafu alaihi, dan sikap lunak kepadanya, kepada saudaranya, wa yarhamuhu, dan menyayangi saudaranya, wa la yadhlimuhu, dan tidak sekali-kali mendzaliminya, wa la yakhdhuluhu lidh-dhalimin, dan tidak membiarkannya disakiti oleh orang-orang zalim. Bal yu'inuhu 'ala daf'il dhulm, bahkan membantunya untuk mencegah dari kedzaliman. Seperti inilah, ya, sikap seorang muslim terhadap saudaranya. Qala la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, tidak mendzaliminya, wa la yuslimuhu bimakna wa la yakhdhuluhu, ay yakunu nasiran lahu fil haq, tidak mendzaliminya, tidak menjatuhkannya, tidak, yakni tidak membiarkannya disakiti, ya. Ya'ni yakunu nasiran lahu fil haq, artinya adalah seorang muslim menjadi penolong bagi saudaranya dalam kebaikan, dalam kebenaran. Mu'inan lahu fil haq, menjadi pembantu bagi saudaranya dalam kebenaran. Fi hajatihi, dalam kebutuhannya. Fi raddi dhalamatin anhu, dalam kedzaliman yang ditujukan kepadanya. Fi syafa'atin hasanatin tanfa'uhu, dalam memberi atau membantu, memberi rekomendasi yang baik yang bermanfaat baginya. Fi qadha'i dainihi, dalam memenuhi atau membayar hutangnya. Fi ikhrajihi minas sijni, membantunya dalam mengeluarkannya dari penjara. Idza kana sijnu bighairi haq, jika, ya, sebab di penjaranya dengan cara yang tidak benar. Fi zawaj, membantunya dalam pernikahan. Fi ghairi hadza min wujuhil hajat, dan dalam hal-hal selain yang disebutkan tadi dari bentuk-bentuk kebutuhan, ya. Intinya seorang muslim hendaknya ada di garda terdepan dalam membantu saudaranya, ya, sesama muslim dalam semua kebutuhan. Nah, Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Hadza amun wal hajat mutanawwi'atun. Kata Nabi SAW tadi, barang siapa yang senantiasa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantunya. Ini bersifat umum, ya, dan kebutuhan itu bermacam-macam. Nah, hakadha haditsu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Demikian juga, ya, dalam hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba itu membantu saudaranya. Kata Syekh di akhir keterangan, falau amilal muslimun bihadzal ahadi bihadzihil ahadits lazala kullu syarrin. Seandainya kaum muslimin mengamalkan seluruh hadis-hadis ini, lazala kullu syarrin, tentu akan hilang semua kebaikan, tentu akan hilang semua kejelekan. Wala hasala kullu khairin, dan akan tercapai semua kebaikan. Wala tahada jam'uhum, dan tentu akan menyatu kekuatan mereka. Wa nasarahumullah ala aduwihim, dan Allah pun akan membantu dan menolong mereka atas musuh-musuhnya. Nas'alullaha an yusliha al-ahwalahum wa an yajma'ahum 'alal huda. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan-keadaan mereka kaum muslimin dan menyatukan mereka di atas petunjuk. Nah, karena kaum muslimin, ya, kekuatannya ada saat mereka bersatu. Bukti bahwa kaum muslimin itu bersatu adalah adanya kepedulian. Ya, adanya kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Membantu kebutuhannya, tidak melukainya, ya, melindunginya, tidak mencelakakannya, nah, menutupi aibnya, tidak mengumbar aibnya. Nah, kekuatan kaum muslimin, ya, sebenarnya tidak dilihat dari segi jumlah, ya, tapi kekuatan kaum muslimin sekali lagi ada saat mereka bersatu, sekalipun jumlahnya tidak banyak. Dan itu terbukti, ya, di mana pasukan perang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dari segi jumlah mungkin jauh kalah dengan pasukan musyrikin kufar, tapi karena hati-hati mereka sudah menyatu, ya, maka kekuatan mereka sekalipun dari segi jumlah sedikit mampu mengalahkan, ya, jumlah musyrikin dan kafirin yang jauh lebih banyak. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca. Qala an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, siapa saja yang berusaha untuk selalu menunjukkan orang lain kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, melakukan kebaikan tersebut. Ya. Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam keterangannya mengatakan, wa fi ba'dhin nuskhi Ibnu Mas'ud, dalam sebagian naskah itu sahabatnya disebutkan Ibnu Mas'ud, wa hadza ghalat, ini keliru, was-shawab, yang benar adalah Abu Mas'ud. Beda antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Kalau Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi hadis ini, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir, bukan oleh Ibnu Mas'ud. Hadza hadisun 'azimun min jawami'il kalim. Hadis ini kata Syekh adalah hadis yang agung, termasuk dari kesempurnaan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayambagi lil mu'mini min talibi ilmin wa min ghairihi min al muslimin an yahrusu 'ala ad-dilalati 'ala al-khair. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin, baik sebagai penuntut ilmu atau yang lainnya dari kalangan seluruh kaum muslimin, untuk bersemangat menunjukkan, ya, menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Yadullu ikhwanahu 'alal khair fi dinihim wa dunyahum, menunjukkan saudaranya kepada kebaikan dalam agamanya maupun dalam dunianya. Yadulluhum 'ala ma yanfa'uhum, menunjuki mereka kepada segala hal yang bermanfaat untuk mereka. Nah, ini termasuk pada, ya, perkataan yang baik ketika kita mengajak, memberitahu orang lain soal kebaikan. Ya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang senantiasa menyeru, mengajak, ya, manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu dhalika ma yanfa'uhum fid din, dan tentu, ya, yang paling tinggi kedudukannya dalam menunjukkan orang lain pada kebaikan adalah ma yanfa'uhum fid din, terkait dengan apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan din, dalam urusan agama. Sebab kalau dalam urusan dunia, mungkin banyak orang yang justru jauh lebih paham, ya, dari kita. Nah, oleh karenanya yang paling utama saat kita ingin menunjukkan kebaikan, memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, adalah menyangkut urusan agama, kebaikan dalam agama. Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, ya, orang lain kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, arsyadtahu ila ma'rufin fa'amila bihi min birril walidain wasilati rahim wa badi salam aw raddi salam min tashmiti 'atisin min amrin bima'rufin ila ghairi hadha fa in fa'ala mithla qawlika yakunu laka ajru mithlihi. Kata Syekh, engkau arahkan dia, ya, saudaramu ila ma'rufin, kepada kebaikan, kemudian ia mengerjakannya. Misalnya kepada birrul walidain, kemudian menyambung silaturahim, memulai salam atau menjawab salam, kemudian juga mendoakan yang bersin, lalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan lain sebagainya. Fa in fa'ala mithla qaulika, kalau seandainya dia saudaramu mengerjakan persis seperti apa yang engkau ucapkan padanya, yakunu laka ajru mithlihi, maka engkau akan mendapatkan pahala sama sepertinya, seperti pahala yang didapatnya. Nah, jadi tidak sia-sia. Nahaitahu an munkarin famtathala wa tarakal munkar yakunu laka mithlu ajrihi wa hadha asyai la yuhsa aghraduhu katsira. Nah, engkau larang dia dari kemungkaran, kemudian ia mengerjakannya, ya, dan meninggalkan kemungkaran, maka engkau akan mendapatkan pahala sama seperti pahala yang didapatnya, ya. Hal yang seperti ini la yuhsa aghraduhu katsira, hal yang seperti ini tidak bisa dihitung, ya, bentuknya. Nah, karena saking banyak. Baik. Kemudian di akhir Syekh mengatakan fayam bagi lil mu'min alla yahqira nafsahu wala siyama talibu ilmin bal yabdul ma'ruf wa yadullu 'ala al-khair wa la yai'as wa la yaqul hadha la yasma wa hadha la yastajib aw yaqul haula la yastajibun bal yabdul wallahu al-muwaffaq wal hadi subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya seorang mukmin sudah semestinya untuk tidak merendahkan dirinya, apalagi seorang penuntut ilmu. Namun ia harus berupaya sekuat tenaga untuk bersemangat dalam kebaikan. Wa yadullu 'alal khair, dan menunjukkan orang lain pada kebaikan, dan tidak boleh berputus asa. La yai'as wa la yaqul, dan tidak boleh ia mengatakan hadza la yasma, yang ini sudah ditujukan padanya kebaikan tapi tidak mau mendengar. Wa la yastajib, atau yang itu tidak mau memenuhi kebaikan itu. Aw yaqul, atau mengatakan haula, mereka la yastajibun, tidak mau mendengar, tidak mau menyambut. Bal yabdul, seorang penuntut ilmu tetap harus bersemangat mengerahkan segala upaya pada kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang beri taufik dan yang memberi hidayah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kita cukup dulu sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, ada pertanyaan diajukan di sini. Di antaranya yang pertama, di kampung ada kebiasaan dalam bahasa Sunda nyambungan, yaitu memberi uang atau barang kepada yang punya hajatan. Kemudian saat pulang mendapat balasan berupa makanan atau bingkisan. Apakah kebiasaan tersebut dibolehkan secara syar'i? Nah, dengan catatan terkadang ada oknum yang tidak puas dengan kembaliannya. Misalkan memberi uang 100 ribu tapi kembaliannya cuma satu minyak 1 liter. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan, wa fikum barakallah. Yang seperti ini, ya, wallahu ta'ala a'lam, lebih kepada adat, ya, lebih kepada kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Dan kebiasaan itu intinya selama tidak menyelisihi syariat, maka mubah hukumnya. Boleh dikerjakan, tidak juga tidak apa. Nah, bukan sebagai sebuah keharusan. Boleh bagi seseorang untuk sekedar